بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis Itsban Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Fa inna allaha harama ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya tersebut. Nah, telah kita sampaikan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan bahwasannya keutamaan yang disebutkan tadi bagi orang yang mengucapkannya dan meninggal di atasnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, tidak hanya mengucapkan begitu saja dengan lisannya, akan tetapi bagi yang mengucapkannya dalam keadaan ikhlas dari hatinya, tidak ada keraguan padanya, mengucapkannya dalam keadaan jujur, mengucapkannya dalam keadaan yakin, maka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan tadi. Adapun bagi yang mengucapkannya dalam keadaan tidak disertai dengan keyakinan, ya, bahkan ragu atau sekedar ikut-ikutan saja tanpa didasari dengan keikhlasan, tidak akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan tadi. Seperti halnya Nabi SAW menyebutkan tentang keadaan orang-orang munafik di alam kubur nanti. Nah, ketika keimanan yang mereka ucapkan, persaksian la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah yang mereka ucapkan tidak masuk ke dalam hatinya, hanya sebatas pada lisannya saja, tanpa diyakini, tanpa diasari dengan keikhlasan. Allah sebutkan, Al-Nabi SAW sebutkan mereka ketika ditanya oleh dua malaikat, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, siapa rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Mereka tidak bisa menjawab, hanya mengatakan ha ha, la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yakuluna syai'an faqultuhu, aku hanya mendengar manusia mengucapkannya dan aku pun mengatakannya. Ya, hanya ikut-ikutan saja. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat hanya ikut-ikutan saja. Ya, tanpa meyakininya, tanpa ikhlas jujur, sehingga jangan tak bermanfaat. Nah, tidak memberikan faedah. Padahal kalimat la ilaha illallah telah kita sebutkan berulang-ulang. Nah, kalimat yang sangat tinggi, kalimat yang sangat besar keutamaannya. Ya, tentunya bagi orang yang mengucapkannya dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan yakin, dalam keadaan jujur, tidak ada keraguan padanya. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa ghalibu a'mali ha'ula innama huwa taqlidun waqtida'un bi amsalihim wa hum min aqrabin nas min qawli ta'ala inna wajadna aba'ana 'ala ummati wa inna 'ala asarihim muqtadun. Dan kebanyakan perbuatan-perbuatan mereka itu hanyalah taklid, ya, membebek. Waqtida'un bi amsalihim, dan mengikuti orang-orang yang semisal dengan mereka. Mereka termasuk di antara manusia yang lebih dekat dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapatkan nenek moyang kami berada di atas suatu agama, dan kami mengikuti jejak langkah mereka. Ya, taklid kepada nenek moyangnya. Nah, mendapati nenek moyangnya di atas suatu ibadah, kemudian mengikuti ibadah tersebut tanpa memiliki pengetahuan, bukti yang jelas tentang benarnya apa yang mereka lakukan. Ya, ini sekali lagi penyakit orang-orang jahiliyah. Ya, dan juga termasuk di antara mas'alatun min masail jahiliyah. Di antara masail-masail jahiliyah. Ya, prinsip-prinsip jahiliyah yang tentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibantah dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taklid buta. Taqlidul a'ma. Ya. Allah mengatakan, "Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana." Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan tidak. Akan tetapi kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Walaupun bapak-bapak mereka tidak mengetahuinya, tidak memahaminya. Nah, walaupun nenek moyang mereka tidak mendapatkan petunjuk. Yang jelas prinsip jahiliyah itu mengikuti apa yang ada pada nenek moyangnya. Gak peduli bagaimanapun keadaan nenek moyangnya. Nah. Wahina idin fala munafata bainal ahadis. Maka ketika itu tidak ada saling menafikan antara hadis-hadis. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, tidak saling bertolak belakang antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Hadis yang menyebutkan bahwasannya orang yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan neraka, dengan hadis yang menyebutkan ternyata ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk neraka. Nah, tidak saling bertolak belakang. Hadis yang mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan neraka kalau mengucapkannya dalam keadaan ikhlas. Kalau mengucapkannya dalam keadaan yakin. Dalam keadaan jujur dan memenuhi syarat-syarat yang lainnya. Ada pun hadis yang menyebutkan tentang orang-orang munafik. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka masuk ke dalam neraka. Dikarenakan mengucapkannya tidak dalam keadaan ikhlas. Dan juga tidak dalam keadaan jujur. Tidak dalam keadaan yakin. Sehingga mereka masuk neraka. Sehingga tidak saling bertolak belakang. Nah. فَإِنَّهُ إِذَا قَالَهَا بِإِخْلَاسٍ وَيَقِينٍ تَامٍ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْحَالِ مُسِرًا عَلَى دَمْبٍ أَسْلًا. Sesungguhnya, apabila mengucapkan La ilaha illallah tersebut dalam keadaan ikhlas dan keyakinan yang sempurna, maka dalam keadaan ini dia tidak akan terus-menerus terhadap dosa sama sekali. Orang yang mengucapkan La ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dan juga dalam keadaan keyakinan yang sempurna, dia tidak akan terus-menerus melakukan dosa-dosa. Ikhlasihi wa yakinihi yujibu ayyakunallahu ahabba ilaihi min kulli syai'in. Dikarenakan kesempurnaan keikhlasannya, kesempurnaan keyakinannya mengharuskan Allah subhanahu wa ta'ala lebih dia cintai dari segala sesuatu. Sehingga orang yang mengucapkan La ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, dan keyakinan yang sempurna, dia tidak akan terus-menerus melakukan dosa-dosa. Walaupun yang namanya manusia pasti terjatuh kepada suatu dosa dan kesalahan. Tapi ketika dia terjatuh kepada suatu dosa, dia tidak akan terus-menerus melakukan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan tersebut. Kenapa? Dikarenakan kesempurnaan keikhlasan dan juga kesempurnaan keyakinan mengharuskannya Allah subhanahu wa ta'ala lebih dia cintai dibandingkan segala sesuatu. Sehingga kalau Allah lebih dia cintai, tentunya ketika dia terjatuh kepada suatu dosa dan kesalahan, dikarenakan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala membawanya untuk segera bertobat dan tidak terus-menerus dalam dosa dan kemaksiatan. Fa'idan la yabqa fi qalbihi iradatun lima haramallah. Kalau begitu, tidak tersisa pada hatinya kehendak, keinginan terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaannya kepada yang lainnya. Wala karahata lima amarallah. Dan juga tidak benci terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hada huwa alladhi yuhramu 'alan nar. Dan inilah yang diharamkan neraka kepadanya. Orang yang mengucapkannya dalam keadaan ikhlas dan keyakinan yang sempurna. Maka diharamkan neraka baginya. Dengan alasan-alasan disebutkan tadi. Dikarenakan orang yang ikhlas dan yakin sempurna, orang yang kondisinya seperti ini, dia tidak akan terus-menerus dalam dosa-dosa. Kenapa? Dikarenakan kesempurnaan keikhlasan dan keyakinannya menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala lebih dia cintai dibandingkan segala sesuatu. Sehingga dalam hatinya tidak tersisa lagi keinginan-keinginan untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Dan juga tidak ada kebencian terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat lahu dunub qabla dzalika. Walaupun sebelumnya dia memiliki dosa-dosa. Fa inna hadzal imana wa hadzal ikhlas wa hadzihi taubah wa hadzihi mahabbah wa hadzal yaqin la yatrukuna lahu damban illa muhiya anhu kama yamhul lailu annahara. Sesungguhnya keimanannya ini dan keikhlasannya, taubatnya, kecintaannya dan keyakinannya, la yatrukuna lahu damban. Nah, tidak meninggalkan padanya suatu dosa illa muhiya, melainkan dihapus darinya sebagaimana malam menghapus siang. Keimanan yang ada pada seseorang, keikhlasan dan juga taubatnya, cintanya, yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan suatu dosa melainkan akan dihapus dosa tersebut. Ini pentingnya keikhlasan. Pentingnya keimanan, kecintaan, keyakinan dan juga taubat. Fa idza qalaha ala wajhil kamal al-mani'i min asy-syirkil akbar wal asghar fa hadza ghairu musyrin ala dambin aslan fa yughfaru lahu wa yuhramu ala an-nar. Nah, keadaan yang berikutnya tadi, keadaan yang pertama mengucapkannya dalam keadaan ikhlas dan keyakinan yang sempurna. Keutamaannya tadi, dia tidak akan terus-menerus dalam dosa. Kalau terjatuh kepada dosa, nah, segera dia bertobat. Dikarenakan dengan keikhlasannya dan keyakinannya yang sempurna menyebabkan Allah lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Nah, dengan yang semacam ini tadi kita sebutkan, dia diharamkan padanya neraka sama sekali. Nah, diharamkan neraka kepadanya sama sekali. Yang kedua, apabila dia mengucapkannya dalam bentuk yang sempurna, nah, yang menghalangi dari melakukan kesyirikan yang besar dan kesyirikan yang kecil, dan tidak terus-menerus dalam dosa sama sekali, maka akan diampuni dosa-dosanya dan juga diharamkan neraka padanya. Nah, ini keadaan yang kedua pun sama, diharamkan neraka kepadanya. Tapi yang pertama lebih utama lagi dikarenakan kesempurnaan, keikhlasan dan keyakinan. Nah, wa in qalaha ala wajhin khalasin bihi min asy-syirkil akbar dunal asghar. Yang berikutnya, apabila dia mengucapkan la ilaha illallah dalam bentuk membebaskan dari syirik yang besar tapi tidak dari syirik yang kecil, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia tidak melakukan kesyirikan yang besar tapi masih terjatuh kepada syirik yang kecil. Syirik yang kecil banyak bentuknya, bersumpah dengan nama selain Allah, ini syirik yang kecil. Nah, atau seseorang mengatakan kalau seandainya bukan karena Allah dan dokter, nah, tamimah, nah, dia berkeyakinan yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, tapi ini sebagai sebab saja. Ya. Dalam kaidah menjadikan sesuatu sebagai sebab yang bukan merupakan sebab termasuk kesyirikan. Nah, walaupun dia meyakini yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal itu bukan sebab, jatuh kepada syirik yang kecil. Ya. Kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah dan dia terbebas dari kesyirikan yang besar tapi tidak yang kecil, walam ya'ti badaha bima yunaqidu dzalika, dan dia tidak melakukan setelahnya perkara yang bertolak belakang dengan hal itu, fahadhil hasanatu la yuqawimuha syai'un minas sayyi'at, maka kebaikannya ini tidak ditandingi oleh sesuatu pun dari kejelekan-kejelekan. Payurajihu biha mizanul hasanat. Maka dengannya membuat berat timbangan kebaikan-kebaikannya. Kama fi hadisil bitaqah, sebagaimana pada hadis bitaqah. Hadis bitaqah ma'ruf. Bitaqah ini artinya kartu. Disebut hadis bitaqah dikarenakan Nabi SAW ringkasnya menyebutkan tentang seseorang yang ketika dihisab, diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki 99 sijilan, 99 lembaran dosa. Nah, satu lembarnya itu sejauh mata memandang. Lihat. Punya 99 lembaran dosa, satu lembarnya saja sejauh mata memandang. Ini ada 99. Berarti dosanya itu sangat banyak sekali. Nah, kita aja sejauh mata memandang kan jauh sekali. Nah, ini semuanya catatan dosa-dosanya. Nah, kemudian ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau punya kebaikan? Dia mengatakan tidak. Sudah putus asa ketika melihat dosa-dosa yang sangat banyak. Kemudian dikeluarkanlah satu kartu yang isinya kebaikan. Yang disebut dengan hadis apa? Bitaqah. Bitaqah artinya kartu. Dikeluarkan satu kartu yang berisi kebaikan padanya. Ternyata isinya apa? La ilaha illallah. Satu kartu yang isinya la ilaha illallah. Nah, orang ini pun mengatakan, ma hadhil bitaqah, ma hadhil sijilat. Apalah artinya satu kartu ini dibandingkan dengan lembaran-lembaran yang banyak tadi? Disebutkan innaka la tudlam, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Maka ditimbanglah. Nah, antara 99 lembaran dosa tadi dengan satu kartu yang berisi la ilaha illallah. Ternyata satu kartu yang berisi la ilaha illallah timbangannya lebih berat dibandingkan dengan 99 lembaran dosa tadi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tersebut dan memasukkannya ke dalam jannah. Dan tentunya satu kartu la ilaha illallah ini bukan sekedar mengucapkan dengan lisannya saja, tapi tadi diiringi dengan syarat-syaratnya, dengan ikhlas, dengan jujur, yakin, dan syarat-syarat yang lainnya. Sehingga timbangan kebaikannya itu lebih berat dibandingkan dengan kejelekan-kejelekan yang dilakukannya. Fayuhramu ala nar, maka diharamkan neraka kepadanya. Walakin tangkusu darajatuhu fil jannah biqadri dunubihi, akan tapi berkurang derajatnya di surga sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Di surga itu darajat, bertingkat-tingkat. Ya. Bertingkat-tingkat di surga itu. Nah, orang yang pertama tadi tentunya yang kita sebutkan, ya, keadaannya berbeda dengan orang yang barusan kita sebutkan. Tingkatannya di surga. Nah, dan banyak sebab-sebab kita mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Ya. Termasuk di antaranya thalabul ilm. Nah, menuntut ilmu agama, ilmu syariat. Ini sebab tingginya derajat kita di jannah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat-derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Ya. Dengan kalimat yang menunjukkan jamak. Ya. Darajat. Beberapa derajat. Kata para ulama, darajatun fid dunya wa darajatun fil akhirah. Ya. Allah akan angkat derajatnya bagi orang yang beriman dan berilmu tadi di dunia dan juga di akhirat. Nah, ya, ini sebab ditinggikannya derajat seseorang di akhirat nanti. Ya. Tadi kita sebutkan, walaupun sama-sama masuk surga, orang yang pertama, kedua, ketiga tadi, tetapi ya, derajatnya di jannah berbeda-beda. Nah, tentunya keadaan orang yang ketiga tadi, ya, derajatnya dia berkurang di surga sesuai dengan kadar dosanya. Wa hadza bi khilafi man rajahat sayyi'atuhu bi hasanatihi. Ini berbeda dengan orang yang kejelekannya lebih berat dibandingkan kebaikannya. Wa mata musirun ala dzalika, dan dia meninggal dalam keadaan terus-menerus melakukan kejelekan-kejelekan. Fa innahu yastaujibun nar, maka yang semacam itu dia berhak, ya, masuk neraka, menyebabkan dia masuk neraka. Wa in qala la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah tapi terjatuh kepada dosa-dosa yang banyak, nah, kemudian kejelekan-kejelekannya lebih berat dibandingkan dengan kebaikan-kebaikannya. Nah, wa khalasa biha minasyirkil akbar, tapi dia terbebas dari kesyirikan yang besar. Ya. Lakinnahu lam yamut ala dhalika, bal ata ba'da dhalika bisayyiatin rajahat ala hasanah. Ala hasanati tauhidihi, fa innahu fi hali qawliha kana mukhlisan, lakinnahu ata binudubin aw hanas dhalika tauhid wal ikhlas fa ad'afathu. Nah, ya, keadaan yang berikutnya tadi, keadaan orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, akan tapi kejelekan-kejelekannya lebih berat dibandingkan kebaikan-kebaikannya. Nah, ya, dalam keadaan dia terus-menerus melakukan kejelekan-kejelekan tersebut, maka yang semacam ini menyebabkan dia masuk neraka. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah dan terbebas dari kesyirikan yang besar, ya, akan tapi dia tidak meninggal dalam keadaan seperti itu. Akan tapi setelahnya dia melakukan kejelekan-kejelekan yang lebih berat daripada kebaikan tauhidnya. Nah, maka dalam keadaan dia mengucapkannya ikhlas, ya, akan tapi ketika dia melakukan dosa-dosa, nah, membuat lemah tauhid dan keikhlasannya tersebut. Ya. Sehingga membuat lemah tauhid dan juga keikhlasannya. Wa qawiyat narud dunub, dan ya, api dosa-dosanya itu lebih kuat. Hatta ahraqat dhalika, sehingga membakarnya. Nah, ini keadaan yang berikutnya. Walaupun mengucapkan la ilaha illallah tadi, tapi ketika dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa yang lebih berat daripada kebaikan-kebaikannya, nah, ini bisa menyebabkan dia masuk neraka. Nah, diazab, disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Ya, walaupun akhirnya, ujung-ujungnya dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, dikarenakan masih ada keimanan dalam hatinya. Sehingga makna hadis tadi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka diharamkan neraka. Diharamkan neraka di sini ada diharamkan duhulan awaliyan. Ya. Ada diharamkan, nah, yang sifatnya diharamkan sama sekali. Nah, diharamkan sama sekali, maaf. Yang kedua, ada diharamkan kekal dalam neraka. Nah, ya. Jadi enggak bertolak belakang. Ada yang mengatakan dia mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, tapi tetap aja masuk neraka. Ya, tetap diharamkan, tapi diharamkan untuk kekal dalam neraka. Nah, ada juga yang diharamkan sama sekali. Api neraka tidak menyentuhnya sama sekali. Ya. Ini bagi yang mengucapkannya dengan tadi kita sebutkan keimanan, keyakinan, keikhlasan yang sempurna. Ya. Nah, yang menyebabkan dia tumbuh rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika terjatuh kepada suatu kemaksiatan, dia segera bertobat kepada Allah. Tidak terus-menerus dalam dosa dan kemaksiatan. Nah, sehingga makna diharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, diharamkan neraka di sini, bisa maknanya diharamkan sama sekali tidak masuk ke dalam neraka, atau diharamkan untuk kekal di dalam neraka. Nah, sesuai dengan keadaan orang yang mengucapkannya tadi. Ya. Bikhilafil mukhlis al-mustaikin fa inna hasanatahu la takunu illa rajihatan ala sayyiatihi. Ya. Wala yakunu musirran ala sayyi'at. Berbeda dengan orang yang ikhlas, yakin, ya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikannya, fa inna hasanatihi la takunu illa rajiha. Sesungguhnya kebaikan-kebaikannya tidaklah melainkan lebih berat ala sayyi'atihi dibandingkan kejelekan-kejelekannya. Dan dia tidak akan terus-menerus, ya, terhadap dosa-dosa. Fa in mata ala dzalika dakhala jannah. Kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu, dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ya. Ini dikatakan tadi keikhlasan dan keyakinannya. Ya. Nah, kesempurnaan keikhlasan dan keyakinannya, ya, menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala lebih dia cintai. Ya. sehingga tidak ada lagi kehendak, keinginan untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terjatuh, dia segera untuk bertobat, segera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terus-menerus dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, ini keutamaan ikhlas. Ya. Syaitan susah mengganggu hamba yang ikhlas. Nah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, syaitan mudah mengganggu orang lain kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, kata syaitan, kata iblis. Ya, susah, sulit, susah untuk mengganggu hamba Allah yang ikhlas. Nah, sehingga dengan keikhlasan tadi, ya, dan juga keyakinan yang sempurna, seseorang tidak akan terus-menerus dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Dikatakan dengan keikhlasan dan keyakinan menyebabkan dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Ana tabi'a huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.